Sejumlah ustadz atau ulama itu memberi orientasi pemanaan puasa sebagai salah satu cara untuk mengingatkan manusia agar tidak melakukan akumulasi-akumulasi atau penumpukan-penumpukan atas harta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dan itu sangat positif. Kalau kita cari rumus-rumus dasarnya, aslinya puasa itu kalau saya menggambarkan kan dilambangkan oleh air khamer, oleh air arak. Kalau sholat itu dilambangkan oleh air hujan. Puasa itu khamer, ada peragian rohani. Jiwa menjadi lembut, hati menjadi lembut dan sebagainya. Sehingga kita hanya mensisakan diri hanya pada faktor-faktor yang penuh cinta saja kepada Allah dan alam semesta. Nah terus kalau zakat itu adalah air susu, di mana tidak ada kambing yang menyusu susunya sendiri. Kambing itu selalu menyediakan puting susunya untuk diperah oleh faktor-faktor lain, oleh makhluk yang lain, oleh anaknya atau oleh kambing-kambing yang lain atau oleh pemilik kambing. Sehingga kalau kita berpuasa itu sesungguhnya kita sedang melatih diri untuk menemukan kenikmatan untuk tidak kaya. Karena orang sangat tidak percaya kepada ketidakpunyaan, orang sangat tidak percaya kepada kemiskinan, orang sangat tidak percaya kepada tidak makan. Padahal tidak makan itu kadang-kadang pada momentum tertentu lebih sehat daripada makan. Sehingga sebenarnya puasa ini benar-benar sangat menjadi pelajaran, tidak hanya untuk kehidupan individu di dalam mengolah hidupnya, tapi juga untuk mengambil policy-policy di dalam urusan pasar modal, di dalam urusan aplikasi-aplikasi pembangunan dan lain sebagainya.